بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari risalah al-usul syar'iyyah fi at-ta'amul ma'an nas, prinsip-prinsip syar'i di dalam bermuamalah, bergaul dengan orang lain, yang ditulis oleh sahib al-fadilah al-Syeikh Ibrahim bin Abdullah al-Mazru'i, Allahu yahfazhu wa yir'ah. Dan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, بإذن الله تعالى وما تيسر لنا من علمه، kita masuk di dalam usul berikutnya yang disajikan, yang ditengahkan oleh penulis Allah yahfazuh di dalam usul-usul ini, yaitu pada pembahasan yang ketiga. Kata beliau, Allah yahfazuh wa yir'ah, الثالث أصول التعامل مع النفس، prinsip-prinsip dasar-dasar معاملة bersama jiwa ini, bersama diri kita ini, telah menjadi perkara yang sudah ma'lum di dalam syariat, di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jiwa kita ini memiliki hak. Raga kita ini dan apa yang ada di dalam raga kita ini dari jiwa kita ini memiliki hak yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu itu memiliki hak yang wajib أنكو تنيك فدايا. نعم maka di dalam syariah yang mulia, di dalam Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah, bagaimana dasar-dasar di dalam bermuamalah, bergaul, berhubungan dengan jiwa kita ini. Maka disinilah beliau, Allah yahfazuhu, menerangkan kepada kita sebagian dari usul-usul yang penting bagi kita untuk memahaminya. Sesuai dengan al-ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Sesuai dengan hukum-hukum syariat di dalam agama kita ini. Bagaimana dalam kitab Allah, bagaimana di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau hafizah Allah Ta'ala mengatakan, yu'amilu al-insanu nafsahu ala wifqil hukm syar'i. Manusia itu bermuamalah pada dirinya, bergaul dan berinteraksi pada dirinya sesuai dengan hukum syar'i. Sesuai dengan hukum syar'i. Bagaimana dalam hukum syar'i menerangkan tentang cara kita bergaul pada diri kita ini. Ya, yang tentunya di antaranya adalah jangan menjerumuskan diri kita ini kepada tempat-tempat kebinasaan. Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu fa inna Allah yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian jerumuskan diri-diri kalian, tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Dan hendaklah kalian berbuat baik, karena sesungguhnya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syahid adalah jangan menjermuskan, mencampakkan diri kita di dalam kebinasaan. Nah, jadi hendaklah kita memuamalahi diri kita ini sesuai dengan bimbingan-bimbingan hukum-hukum syariat. وَذَلِكَ بِتَزْكِيَتِهَا وَإِسْلَاحِهَا. Dan hal itu dilakukan dengan membersihkannya dan memperbaikinya. Membersihkan jiwa kita ini. Membersihkan diri kita ini. Bila berkaitan dengan raga, maka bersihkanlah perbuatan ya, raga kita, anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Bila berkaitan dengan jiwa kita, dengan ruh kita, maka hendaklah engkau memperbaikinya dengan mentazkiyahnya, membersihkannya dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang batil. Nah, membersihkan jiwa ini dan memperbaikinya. قال تعالى الله تبارك وتعالى بفرمان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sungguh beruntunglah, sungguh berjayalah orang-orang yang mensucikannya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam ayat ini Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka yang mensucikan jiwa-jiwa ini, karena jiwa ini ada jiwa yang fujur dan ada jiwa yang takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha min zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan hal tersebut kepada jiwa-jiwa yang buruk dan jiwa-jiwa yang baik. Lalu Allah Jalla wa'ala menyebutkan, sungguh berjayalah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Maka termasuk di antara yang harus diperhatikan dalam memamalai jiwa kita adalah membersihkan, mensucikan jiwa ini. فَالسَّعْيُ إِلَى تَزْكِيَةِ النَّفْسِ هُوَ أَوَّلُ دَرَجَاتِ التَّعَامُلِ مَعَهَا. Maka upaya menuju kepada membersihkan jiwa ini, mensucikan jiwa ini merupakan derajat-derajat muamalah yang paling awal bersama jiwa ini. Jadi langkah yang pertama, tingkatan yang pertama, derajat yang pertama di dalam bermuamalah dengan jiwa ini adalah mentazkiyahnya, mensucikannya, membersihkannya. Fa inna an-nafsa laha talabatun min al-khair, ولها طلبات من الشر karena jiwa ini memiliki tuntutan-tuntutan keinginan-keinginan di dalam kebaikan juga memiliki tuntutan-tuntutan keinginan-keinginan di dalam hal yang buruk sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an bahwa jiwa ini ada dua ada jiwa yang taqiyah dan ada jiwa yang fajirah fajir na'am فإذا سعى إلى تزكيتها كانت نفسا طيبة مفلحة maka apabila ia berusaha menuju kepada membersihkannya mensucikannya niscaya jiwa itu akan menjadi jiwa yang baik yang beruntung yang berjaya kama qala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman qad aflaha min zakkaha sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Jadi kalau diusahakan seorang itu memiliki sa'i, upaya langkah di dalam menuju membersihkan jiwa ini, maka insya Allah jiwanya itu menjadi jiwa yang baik dan Allah Jalla wa'ala memuji orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana dalam firman Allah yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa itu. وتزكية النفس يكون بجعلها متعلقة بالدار الآخرة غير منشغلة ولا متكالبة على الدنيا وملذاتها dan mensucikan jiwa ini membersihkan jiwa ini dapat dilakukan dengan menjadikannya terikat dengan negeri akhirat menjadikan jiwa kita selalu terikat selalu terpaut dengan negeri akhirat tidaklah jiwa itu berada di suatu tempat melainkan hatinya, melainkan dirinya terpaut teringat dengan akhirat. Tidak tersibukan dan tidak rakus terhadap dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Nah, tidak sibuk dengan urusan dunia, tidak rakus terhadap dunia dan segala kenikmatan dan kelezatannya. Betul-betul dirinya terpaut dengan negeri akhirat. Nah. Wa tazkiyatun nafsi bija'alaha muti'atan li awamirillah wa awamir rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mentazkiyah mensucikan diri ini, membersihkan diri ini dapat dilakukan dengan menjadikannya taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan taat terhadap perintah-perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mustanibatan an-nawahi. Dengan menjadikan jiwa itu menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Nah ini diantara bentuk yang disebut oleh beliau. Wa tazkiyatu an-nafs takunu aydan bi muhasabatiha qabla al-fi'li wa athna'a al-fi'li wa ba'da al-fi'li. Dan mensucikan jiwa ini, membersihkan jiwa ini juga dapat dilakukan dengan muhasabah. Introspeksi. Menghitung-hitungnya, membilang-bilangnya, mengintrospeksinya sebelum berbuat. Di saat sedang berbuat dan setelah berbuat. Sebelum melangkah untuk berbuat terhadap sesuatu, maka introspeksilah diri. Jadikanlah kita menjadikan diri kita diintrospeksi, dihitung-hitung, dibilang. Ketika sedang kita melakukan sebuah perbuatan, maka diintrospeksi lagi. Ya, dihitung-hitung lagi demikian pula setelah kita mengamalkan sebuah amalan. Wa tazkiyatu an-nafs takunu bi tadribihi 'ala at-ta'ati wal akhlaq. Dan membersihkan, mensucikan jiwa ini dapat dilakukan dengan melatihnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan melatihnya untuk berakhlak. Dilatih di dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan dilatih untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena jiwa ini barakallahu fikum sebagaimana yang telah kita terangkan tadi jiwa memiliki dua namun demikian jiwa ini adalah jiwa yang menyuruh dan memerintah kepada perkara yang buruk. Inna nafsan ammaratun bisu. Nah, maka agar jiwa kita ini dan raga kita ini berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka latihlah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ini sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, kata beliau, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelembutan itu adalah dilakukan dengan usaha. Kelembutan itu adalah dengan tahallum. Adanya usaha untuk berbuat lembut. Membiasakan diri dengan berbuat lembut. Naam. Bila seseorang membiasakan diri terhadap sesuatu, maka dia akan terbiasa melakukannya. Ya. Maka hendaklah kita membiasakan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak-akhlak yang indah. Naam. Akhlak-akhlak yang indah, yang terpuji. Barakallahu fikum. Karena akhlak ini sangat penting di dalam jiwa dan raga seorang. في أصول التعامل مع الناس يحثها على التوبة والإنابة والخشية وغيرها. Kata beliau termasuk antara usul-usul muamalah kepada diri ini adalah menghasungnya, mendorongnya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dan selainnya dari ibadah-ibadah yang sifatnya batilah, ibadah yang sifatnya tidak nampak. Nah, atau kadar ibadah-ibadah yang sifatnya zahiriyah sebagaimana yang kita terangkan di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, mendorongnya agar senantiasa taubat kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah yang akan menjadi keselamatan jiwa seorang hamba. Ini adalah sebagian dari usul-usul muamalah. Usul-usul muamalah, berinteraksi, bergaul dengan diri kita ini yang disebutkan oleh al-muallif, Allah yahfaz wa yir'ah. Naam. Sesuai dengan apa yang telah datang di dalam hukum-hukum syar'i ini. Lalu beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan dan menyebutkan al-rajih yang keempat. Usul al-ta'amul ma'al arhami wal-aqarib. Dasar-dasar prinsip-prinsip bermuamalah bersama saudara atau keluarga serahim maupun kerabat. Yaitu prinsip-prinsip dan dasar-dasar bermuamalah, berinteraksi, bergaul bersama kerabat-kerabat, keluarga dekat. Nah, tentunya di dalam hal kerabat, keluarga dekat merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Di dalam firman-Nya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan memerintahkan pada kita untuk bertakwa kepada Allah dan patuhlah terhadap al-arham. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Kalian kepada Allah yang kalian bertanya-tanya tentangnya, dan taklah kepada al-arham, menunjukkan pada kita bahwa hubungan rahim, hubungan kerabatan adalah merupakan bahagian yang sangat penting di dalam kehidupan seorang ini. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan rahim, hubungan kerabat itu. Bahkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa termasuk antara sebab seorang itu didatangkan kepadanya, dipanjangkan umurnya adalah jika ia menyambung hubungan kekerabatannya. Man arada minkum an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a di atari. Barang siapa di antara kalian yang menghendaki agar dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasul rahimah, maka hendaklah ia menyambung hubungan keluargaannya. Naam. Yang sering kita sebut dengan istilah silaturahim. Silaturahim itu maknanya adalah menyambung hubungan kerabatan. Adapun orang lain yang bukan bagian dari kerabat kita, maka tidak tepat penggunaan silaturahim menyebutkan pada mereka. Walaupun kalimat ini sudah menjadi sesuatu yang masyhur, ya, sudah menjadi lisan yang diucapkan, yang dituturkan oleh kita, namun secara penggunaan kuranglah tepat. Yang seharusnya pada mereka adalah menziarahinya, mengunjunginya, melawatnya. Adapun pada keluarga kita yang masih kerabat-kerabat kita, termasuk dalam hal ini adalah kerabat dekat dalam hal satu rahim, maka ini termasuk dari bahagian silaturahim yang lebih tepat disebut dengan sebutan silaturahim. Nah, maka ini menunjukkan pada kita barakallahu fikum bahwa al-arham, al-aqarib, keluarga dekat itu adalah sesuatu yang harus kita memperhatikannya di dalam bermuamalah dengannya. Kata beliau, hafizahallahu ta'ala wa yir'ah, wal-rahimu yutlaku ala al-aqarib. Rahim itu disebutkan secara mutlak kepada aqarib. Ya, disebutkan secara mutlak kepada aqarib, yaitu kepada keluarga kerabat. Wa hum bainahum wa bainal akhir nasab sawa'un kana yarithu am la. Dan aqarib itu yang disebut dalam bahasa kita kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab, dari kalimat qaribah atau qarabah. Kerabat adalah orang yang antara mereka dan antara orang lain itu memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab, ya, memiliki hubungan keturunan. Sama saja dia mewarisi mereka, yakni dia menjadi ahli waris mereka ataukah tidak. Naam. Di dalam bab warisan ada pembahasannya. Ada golongan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan kadar tertentu. Ada golongan ahli waris yang mendapatkan asabah atau yang disebut dengan ta'asif, mendapatkan sisa. Dan ada golongan kerabat yang mereka tidak mendapatkan warisan dari sisi yang telah ditetapkan kadarnya maupun dari sisa. Padahal mereka termasuk dari kerabat. Dari kerabat dekat, keluarga dekat. Di sini yang beliau sebutkan, hafizahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan kerabat adalah yang memiliki hubungan nasab. Jadi, hubungan nasab. Nah, si ayah, si kakek, ini disebut adalah kerabat yang masih memiliki hubungan nasab. Nah. Wa min usul at-ta'amuli ma'ahum, i'ta'uhum hukukahum. Dan termasuk di antara usul-usul, pokok-pokok, prinsip-prinsip bermuamalah dengan mereka adalah memberikan pada mereka terhadap hak-hak mereka. Memberikan hak-hak mereka. Bila mana mereka memiliki hak, maka hendaklah kita memberikannya, hendaklah kita menunaikannya. Nabi alaihissalatu wassalam, wa'atu lidhi haqqin haqqa. Hendaklah kalian memberikan kepada orang yang memiliki hak terhadap haknya. Terlebih bila yang memiliki hak itu adalah kerabat kita, keluarga kita. Nah, yang mereka harus lebih dipandang, yang harus lebih diperhatikan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat akan haknya. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ أَنْ يَصِلَ قَرِيبَهُ بِالْمَعْرُوفِ بِبَذْلِ الْجَاهِ وَالنَّفْعِ الْبَدَنِ وَنَفْعِ الْمَالِ. maka wajib atas setiap kerabat menyambung kepada kerabatnya yang lain. Wajib atas setiap kerabat menyambung hubungan kerabatannya kepada kerabatnya yang lain dengan berbuat baik padanya. Dengan cara bagi-jah, membagi, mencurahkan kedudukan yang ia miliki, manfaat yang sifatnya badan, jasmani, maupun manfaat yang sifatnya harta. Maka ini termasuk di antara bentuk berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan kerabat kepada mereka. Oleh karena ini kata para ulama, bahwa bila seorang dia memiliki kelebihan harta, berkelimpahan harta, yang di antara hartanya ada kewajiban dia untuk menunaikan zakatnya, maka yang paling utama yang ia berikan zakatnya itu adalah kepada kerabat yang miskin. Kerabat yang miskin tentunya itu adalah diberikan kepada orang-orang miskin, namun yang ia perhatikan adalah kepada kerabat-kerabatnya yang miskin. Ia menunaikan kewajibannya, kemudian ia menunaikan pula kewajiban yang lain dari sisi silaturahim, menyambung hubungan kerabatan yang masih memiliki kerabatan dengannya. Nah, sehingga ia bisa mendapatkan keutamaan di dalam menjalankan muamalah syar'iyah, dan ia memberikan manfaat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk diperhatikan, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam muamalah pergaulan dengan kerabat-kerabat kita dan keluarga-keluarga dekat kita. Wa min usul at-ta'amul ma'ahum indaruhum wa ta'limuhum umur ad-din. Dan termasuk di antara usul, dasar-dasar bermuamalah pada mereka adalah memberikan peringatan pada mereka dan mengajari mereka akan ilmu agama. Ajari mereka tentang perkara agama, tentang ilmu agama. Jangan engkau abaikan mereka. Jangan engkau sia-siakan mereka. Namun hendaklah engkau memberikan perhatian pada mereka dengan mengajari mereka tentang urusan agama, tentang ilmu agama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan. Yang pertama yang ia perintahkan adalah ia menyampaikan peringatan agama, ilmu itu diajarkan kepada keluarganya yang terdekat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan hendaklah engkau memberikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Yang terdekat. Nah, dan ini juga masuk dalam keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga di kalian dari siksa timbal. Maka kerabat termasuk dari ahli dan keluarga yang hendaklah kita memelihara mereka, menjaga mereka dengan mengajari mereka tentang urusan dan ilmu agama ini. Nah, ini penting, barakallahu fikum, di dalam kita bermuamalah dengan keluarga kita. Wa min usul at-ta'amul ma'al arham, kata beliau, termasuk di antara usul bermuamalah bersama keluarga dekat, an yasilahum wa la qata'u, ia tetap menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka walaupun mereka itu memutuskan hubungan tersebut. Ketika mereka menghajar kita, menjauhi kita, memboikot kita dengan berbagai macam bentuk-bentuk boikot, entah tidak memberikan manfaat yang sifatnya badan, ataukah manfaat yang sifatnya harta, ataukah mungkin dari kedudukan. Ya. Ketika mereka memutuskan itu, maka hendaklah engkau tetap menyambung hubungan kerabatan dengan mereka. Jangan engkau memutuskan. Nah, وأن يصلهم ولو كانوا من الظالمين أو المشركين. Dan ia tetap menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka walaupun mereka ini termasuk orang-orang yang zalim ataukah orang-orang yang musyrik. Orang-orang kafir. Nah, tetap menyambung kekerabatan dengan mereka. Ya. Dengan muamalah yang sifatnya sesuai dengan hukum syar'i, bagaimana muamalah dengan kerabat. Nah, bukan ketika bermuamalah dengan mereka yang zalim, berarti mendukung kezaliman mereka, tidak. Ketika bermuamalah dengan kerabat yang kafir, yang musyrik, berarti menyebutkan, menyokong kekufuran, kesyirikan mereka, tidak. Nah, bermuamalah dengan mereka dalam hal-hal yang diperintahkan untuk bermuamalah. Ketika mereka mungkin miskin, tidak memiliki harta, dalam keadaan mereka membutuhkannya, maka hendaklah engkau tetap menyambung kerabatan pada mereka untuk memberikan manfaat yang sifatnya harta maupun badan. Ini yang harus kita memperhatikannya, barakallahu fikum, di dalam muamalah kita ini. Al-Khamis yang kelima, kata Asy-Syaikh menyebutkan muamalah yang berikutnya adalah usul ta'amul ma'al awlad. Pokok-pokok muamalah atau dasar-dasar muamalah bersama anak-anak. Bahwa anak-anak kita memiliki hak yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Yang tentunya mereka sang anak memiliki kewajiban yang kita orang tua memiliki hak yang wajib kita mendapatkan dari mereka. Dan ini adalah sudah disebutkan di dalam usul muamalah bersama kedua orang tua. Kata beliau, minha at-tarbiyah, di antara usul-usul muamalah bersama anak itu adalah tarbiyah. Mendidik, harus mereka mendapatkan pendidikan. Mendidik mereka dengan didikan yang baik. Wa hiya tanmiyatud din wal akhlaqi fi nufusihim, yaitu menumbuhkan agama dan akhlak pada jiwa-jiwa mereka. Fahum amanatun fi unuqil walidain, maka mereka merupakan amanah di dalam leher kedua orang tua, di dalam pundak kedua orang tua. Amanah. Maka didiklah anak-anak kita, warahmatullahi wabarakatuh, dengan didikan yang baik. Biasakanlah mereka, ajarilah mereka dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Tanamkan itu. Karena mereka adalah amanah di dalam pundak kita. Yang tentunya akan ada tanggung jawabnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahli baiti. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab terhadap pemimpinannya. Terhadap rakyatnya. Seorang pria adalah pemimpin di dalam keluarganya. Maka anak termasuk ra'iyah. Rakyat. Kepemimpinan yang akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Jalla wa'ala di dalam pada hari kiamat kelak nanti. Wa min usulit ta'amuli ma'ahum al-infaqu alaihim bil-ma'rufi min ghairi israfin wala taqsir. Dan termasuk di antara usul dasar-dasar muamalah dengan mereka adalah memberikan pada mereka nafkah dengan cara yang baik, tanpa berlebihan dan tanpa pula mengurang-urangi. ومن أصول التعامل معهم العدل بينهم في العطايا والهبات والمعاملة. Dan termasuk di antara usul dasar-dasar muamalah dengan mereka adalah berbuat adil di antara mereka di dalam hal pemberian-pemberian yang diberikan pada mereka, dalam hal hibah pemberian dan dalam hal pula bermuamalah, harus adil di antara anak-anak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, i'dilu baina auladikum, hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. وعدم تفضيل احدهم على احد daripada yang lainnya. Tak boleh dilebihkan, tak boleh diunggulkan. Ya, jangan mengunggulkan salah satunya dengan menelantarkan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk berbuat adil di antara anak-anak kita. Bila dikatakan pula يحص المعاملة بالطمأنة إلى حمايتهم من الأعداء والمنكرات وأصدقاء السوء. ملندوني مريكا منجاجا مريكا داري موسو موسو دم هل هل ينمنكر دم كوان كوان ينبرو لندوني مريكا جاجلا مريكا. نعم jangan serahkan mereka kepada musuh yang menyebabkan mereka akan menjadi rusak, ataukah kepada asdiqa'usu, kawan-kawan yang buruk yang akan menjadikan dia terpengaruh dengan orang-orang yang buruk. Coba. Ini di antara usul muamalah yang disebutkan oleh beliau, tentunya tidak ada sebagian-sebagiannya yang diringkaskan atau yang dicakupkan oleh beliau, namun tentunya di sana usul muamalah yang diperangkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal bermuamalah dengan anak-anak ini. Anak-anak kita adalah tanggung jawab leher kita yang merupakan amanah yang ada tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَتَّقِي فِي أَوْلَادِنَا, maka hendaklah kita bertakwa, takut di dalam urusan anak-anak kita ini. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai sini, dan billillahi ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan akan disebutkan oleh muallif حفظه الله تعالى نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.